minggu ini abang jarang pulang, mencari rezeki dan sesuap nasi agar hidup kita tercukupi. Dengarkanlah hei ipahku sayang, jangan kau dengarkan apa kata orang yang gosipnya abang suka mabuk-mabukan dan doyan cabai-cabean. Abang rela kerja keras banting tulang semuanya demi ipahku sayang. Abang mau kerja rodi menderita agar ipah bahagia. Tak peduli walau harus pulang pagi, badan lelah sakit tuh urusan nanti. Itu karena abang ini lelaki, janjinya ditepati. Abang sama Ipa, dulu abang janji beliin Ipa sawah lengkap dengan kerbau dan gubuk-gubuknya agar hidup kita makin mesra.